Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Alfiyah Ibn Malik. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Tayyib barakofikum. Al-mas'alatu al-thaniyah wal-ishrun. Masalah yang ke-22. Ya juzu antu khaffafa inna wa anna wa ka'anna walakinna bihadfin nuni athaniyati fayuqalu in wa an wa ka'an walakin. Ya juzu an tukhaffafa inna wa anna wa ka'anna walakinna bihadfin nuni athaniyati fayuqalu in wa an wa ka'an walakin. Boleh mentakhfif inna, anna, ka'anna, dan lakinna dengan cara membuang nun yang kedua sehingga dibaca in, an, ka'an, dan lakin. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu wa isrun. Masalah yang ke-23. Idza khuffifat inna uhmilat wujuban in waliyaha fi'lun kaqawlihi ta'ala wa inna dhunnuka laminal kadhibina As-Syu'ara ayat yang ke-186. Idza khuffifat inna uhmilat wujuban in waliyaha fi'lun kaqawlihi ta'ala wa inna dhunnuka laminal kadhibin As-Syu'ara ayat 186. Jika inna ditakhfif menjadi in, maka wajib tidak beramal jika sesudahnya ialah fi'il. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Setelah in di sini fi'il, maka in mukhaffafa di sini tidak beramal wujuban secara wajib. Selanjutnya, fa'in waliyaha ismun, fal kathiru الغالب إهمالها. نحو إن أنت لصادق فإن وليها اسم فالكثير الغالب إهمالها. نحو إن أنت لصادق. Jika setelah in mukhafafa itu adalah isim, maka kebanyakan atau pada umumnya tidak beramal. Contoh, in anta lasodikun. Anta mubtada lasodikun khobar. In mukhafafa tidak beramal. Selanjutnya, wayakillu i'maluha. Wayakillu i'maluha. Nahwu in zaidan muntolikun. Wayakillu i'maluha. Nahwu in zaidan muntolikun. Dan jarang sekali in mukhafafah yang sesudahnya isim yang beramal. Berarti masih ada juga kemungkinan beramal. Cuma jarang. Contoh, in zaidan muntolikun. Zaidan isimnya in mukhafafah, muntolikun khobarnya. Nah, tanbih. Awalan, mata khuffifat inna wa uhmilat. Mata khuffifat inna wa uhmilat. Lazimat. Lazimat ha allamu al-maftuhatu wujuban. Lazimat ha allamu al-maftuhatu wujuban. Nahwu in sa'idun labujtahidun. Tafriqatan bainaha wa baina in an-nafiyah. Tafriqatan bainaha wa baina in an-nafiyah. Wa tusamma allama al-fariqah. Kapan saja inna ditakhfif dan dianggap tidak beramal, maka sesudahnya harus ada lam yang di fathah secara wajib, yaitu pada khobar. Contoh, in sa'idun lamujtahidun. Ada lam yang di fathah, lam mujtahidun pada khobar mubtada. Sebagai pembeda antara in mukhaffafa dengan in annafiyah. Lam tersebut dinamakan dengan al-lamu al-fariqah. Tsanian. Ini tanbih yang kedua. Idza khuffifat inna wa uhmilat idza khuffifat inna wa uhmilat lam yaliha minal af'ali illa al-af'alu an-nasikhatu. Illa al-af'alu an-nasikhatu. Wa hiya kana wa akhwatuha. Wa kada wa akhwatuha. Wa dhanna wa akhwatuha. Wal-aqtha' ayyakuna al-fi'lu an-nasihu alladhi yaliha madiyan. Wal-aqtha' ayyakuna al-fi'lu an-nasihu alladhi yaliha madiyan. Kaqaulihi ta'ala wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah Al-Baqarah ayat 143. Wa qad yakunu mudhari'an waqad yakunu mudhari'an kaqaulihi ta'ala wa inna dhunnuka la minal kadhibin As-Syu'ara ayat 186. Jika inna ditakhfif dan dianggap tidak beramal kemudian sesudahnya adalah fi'il, maka fi'ilnya harus berupa fi'il nasiho, yakni kana wa akhwatuha, atau kada wa akhwatuha, atau dhanna wa akhwatuha. Ini cirinya, in mukhaffafa ya. Setelahnya, fi'il nawasih. Entah itu kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, atau dhanna wa akhwatuha. Dan kebanyakan fi'il nawasihnya tadi berbentuk fi'il madhi. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah. Al-Baqarah ayat 143. Perhatikan, in mukhaffafa. Selanjutnya ialah kanat. Termasuk fi'il nawasih berbentuk madhi. Tapi terkadang fi'ilnya juga bisa berbentuk mudhari. Ini kadang-kadang. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa inna dhunnuka la minal kadhibin. Setelah in mukhaffafah, na dhunnuka berbentuk fi'il mudhari. As-Syu'ara ayat 186. Tayyib. Al-mas'alatu Arabi'atu wa isrun. Masalah yang ke-24. Idza khuffifat anna. Idza khuffifat anna. Famadhabu Sibawai. Famadhabu Sibawai. Wal kufiyina famadhabu sibawai wal kufiyina annaha muhmalatun la ta'malu syai'an la fi dhahirin wala mudmarin. Idza khuffifat anna famadhabu sibawai wal kufiyin annaha muhbalatun la ta'malu syai'an la fi dhahirin wala mudmarin. Watadkhulu hina idin alal jumal al ismiyati wal fi'liyati wa tadkhulu hina idin alal jumali al ismiyati wal fi'liyati. Naam. Jika anna ditakhfif, maka menurut pendapat Sibawai dan Alinahu Kufa, An-Muhafafa itu tidaklah beramal sama sekali. Baik pada isim dohir setelahnya ataupun isim domir. Dan bisa masuk pada jumlah isminya dan fi'liyah. Wal jumhuru yarawna wal jumhur yarawna annaha amilatun wasmuha dhamiru sya'nin mahdhufun wujuban. Wala yakunu khobaruha illa jumlatan. Wal jumhuru yarawna annaha amilatun. Wasmuha dhamiru sya'nin mahdhufun wujuban. Wala yakunu khobaruha illa jumlatan. Jumhur ulama alinahu berpendapat bahwasanya an mukhaffafa itu tetap bisa beramal. Isimnya berupa domir sya'an yang wajib dibuang. Dan khobarnya harus berupa jumlah. نعم Selanjutnya, fa in kanatil jumlatu fi'liyatan. Fa in kanat al jumlatu fi'liyatan. Fi'luha mutasarrifun. Fi'luha mutasarrifun. فالأحسن والأكثر فالأحسن والأكثر أن يفصل بين أن والفعل بأحد خمسة أشياء فإن كانت الجملة فعلية فعلها متصرف Fal ahsan wal akthar ayyuf sala baina an wal fi'li bi ahadi khamsati asya. Jika setelah an mukhafafa yang peramal tadi berupa jumlah fi'liya, fi'ilnya mutasarif, maka yang lebih baik dan banyak dilakukan memisahkan antara an mukhafafa dengan fi'il tersebut dengan salah satu dari lima alat. Awalan, qad. Yang pertama, dipisah dengan qad. Kaqaulihi ta'ala. Wa na'lama an qad shadaqtana. Wa na'lama. Al-Qad Sodaktana Al-Ma'idah ayat 113 Perhatikan Setelah an adalah Sodaktana Fi'il Mutasarrif Maka harus dipisah dengan Qad Tsanian Atau dipisah dengan yang kedua ini. Harfu tanfis. Asin au saufa. Kaqauli ta'ala. Alima an sayakunu minkum marba. Alima. An sayakunu minkum ba'da Al-Muzammil ayat 20 Perhatikan Setelah an mukhafafa Fi'ilnya Yakunu mutasarrif Maka di sini dipisah dengan sin. Huruf tanfis. Tsalitsan. An-nafyu bilan aw lam aw la. Dipisah dengan huruf nafi lan atau lam atau la. Kaqauli ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Al-lan asalnya an dan lan. Najma'ah fi'il mutasarif. Maka an mukhufafannya dipisah dengan apa ini? Lan, huruf nafi. Al-Qiyam ayat 3. Wa qawlihi ta'ala ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu allam yarahu ahad. Al-Balad ayat 7. Perhatikan, setelah an mukhafafa, yarahu, mutasarif, dipisah dengan apa ini? Lam, nafi. Wa qawlihi ta'ala, afala yarawna, alla yarji'u ilayhim qawla. Toha ayat 89. Allah asalnya an la. Di sini yarji'u tidak dinasob karena annya mukhaffafa bukan an nawasib. Dipisah dengan apa ini? La nafi. Rabi'an. Ada tusyarti. Dipisah dengan adatu syart. Kaqauli ta'ala waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Al-ayah. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Al-Ayah. An-Nisa ayat 140. Perhatikan. An idza sami'tum. Setelah an mukhaffafa ada fi'il mutasarif. Maka terpisah dengan apa ini? Idza. Idza termasuk alat syarat. Khomisan. Ruba. Dipisah dengan ruba. Kaqauli syair tayaqqantu an rubbamri'in khaila kha'inan. Tayaqqantu an rubba imri'in khaila kha'inan. Aminun wa khawanin yukhalu aminan. Tayaqqantu anna rubbamri'in khila kha'inan. Aminun wa khawanin yukhalu aminan. Perhatikan an rubbamri'in setelahnya ialah khila fi'il mutasarrif, maka al-mukhafafanya dipisah dengan rubba. Jadi isim-isimnya al-mukhafafa tadi semua berupa domir sya'an yang wajib dibuang. Sementara jumlah fi'liyah setelahnya itu menjadi khobarnya. Kalau jumlah fi'liyahnya fi'ilnya mutasarrif, maka antara al-mukhafafa dengan fi'ilnya tadi harus dipisah dengan salah satu dari lima perkara yang telah disebutkan. Selanjutnya, fa in kanat ba'daha jumlatan ismiyatan au fi'liyatan fi'luha jamid fa in kanat ba'daha jumlatan ismiyatan atau fa in kanat ba'daha jumlatun ismiyatun ya fi'luha jamid lam tahtaj ila fasil bainaha wa baina an. Lam tahtaj ila fasilin bainaha wa baina an. فالأول نحو قول تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يونس آيات 10 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يونس آيات 10 perhatikan setelah an ialah jumlah ismiyah alhamdulillah rabbil alamin maka tidak butuh pemisah antara an dengan jumlah ismiyah tadi. Tapi isimnya tetap dhamir sa'an, jumlah ismiyah tadi menjadi khobarnya. Wathani, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. An-Najm ayat 39. Perhatikan setelah an. Ini fi'il, tapi fi'ilnya jamid, itu laisa. Maka tidak perlu pemisah antara an mukhaffafah dengan fi'il jamid tadi. Isimnya tetap dhamir sa'an, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid, jadi khobarnya. Taib. Tanbih. Dhamir sya'ni, dhamirun ghaibun. Mufradun. Dhamir sya'an itu berbentuk dhamir ghaib mufrad. Wa anna mufassira dhamir sya'ni yajibu an yakuna jumlatan mutaakhiratan anhu. Dan penjelas dari dhamir sya'an itu wajib berbentuk jumlah yang diakhirkan darinya. Nah, طيب المسألة الخامسة وعشرون المسألة yang ke-25 إذا خففت كأنه إذا خففت كأنا فمذهب الكوفيين أنها مهملة لا عمل لها ومذهب الجمهور annaha amilatun. Wasmuha domir sya'ni. Wasmuha domir sya'nin mahdufun wujuban. وخبرها جملة نحو قعن ala khalq na'am ka'an ala apa itu baik. Ka'an ala khalqihi al-misku. Ka'an ala khuluqihi al-misku. Taib. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ka'an mukhafafa tetap beramal. Isimnya berupa domir sya'an yang wajib dibuang. Khobarnya berupa jumlah. Seperti contoh, ka'an ala khuluqi al-misku. Waqad ta'malu indahum fidh-dhahiri nadiran. Waqad ta'malu indahum fidh-dhahiri nadiran. Wa khabaruha indahum yakunu mufradan. Nahwu ka'an al-zaidan asadun. Ka'an zaidan asadun. Terkadang, jumhur ahli nahwu menganggap ka'an mukhafafa ini beramal untuk isim dohir, tapi jarang. Khabarnya juga berbentuk mufrad. Contoh, ka'an zaidan asadun. Zaidan isimnya ka'an mukhafafah, asadun khobarnya. Di kesimpulannya, kalau ka'an mukhafafah itu, menurut ahli nahwu kufah, enggak beramal sama sekali. Kalau menurut jumhur ahli nahwu beramal, isimnya berupa dhamir sya'an, yang khobarnya jumlah. Terkadang isimnya berupa isim dhahir, dan khobarnya berupa isim mufrad. Atau berupa apa ini? Mufrad. Nah. Tanbih. Ka'an mukhafafa Idza kana ba'daha jumlatan fi'liyatan. Wajaba iktiranuha bi ahadi harfain. Qad walam. Ka'an mukhafafa, jika setelahnya berupa jumlah fi'liyah, maka wajib diiringi dengan salah satu dua huruf, ini qad dan lam. Kaqauli syair, la yahulannaka, la yahulannaka istila'u ala dolhar bi, la yahulannaka istila'u ala dolhar bi famahdu'uha ka'an qad alama, la yahulannaka istila'u ladol harbi famahduruha ka'an qad alama. Perhatikan, setelah ka'an adalah alama jumlah fi'liyah, maka dipisah dengan apa ini? Qad. Wa nahwu qawli ta'ala ka'allam tagna bil amsi, Yunus ayat 24. Setelah ka'an adalah tagna jumlah fi'liyah, maka tipis dengan apa ini? Lam. Fa'in kanat ismiyatan falam tahtaj ila fasil bainaha wa baina ka'an. Fa'inkanat ismiyatan lam tahtaj ila fasilin bainaha wa bainaka'an. Tapi kalau setelahnya itu berupa jumlah ismiyah, maka tidak butuh pemisah antara jumlah tadi dengan ka'an. Tayyib. Al-mas'alatu as-sadisatu wa isrun. Masalah yang ke-26. Idza khuffifat lakinna uhmilat wujuban indal jami'. Idza khuffifat lakinna uhmilat wujuban indal jami'. Wa dakhalat alal jumal al-ismiyati wal fi'liyati. Nahwu ja'a Khalidun lakin Sa'idun musafirun. Ja'a Khalidun lakin Sa'idun musafirun. Safara Aliun lakin ja'a Khalidun. Safara Aliun lakin ja'a Khalidun. Jika lakinna ditakhfif, maka wajib tidak beramal menurut semua pihak dan bisa masuk pada jumlah ismiyah dan fi'liyah bebas. Ja'a Khalidun lakin Sa'idun musafir, safara Aliun lakin ja'a Khalidun, enggak masalah. Illa al-Ahfas wa Yunus fa'ajaza i'malaha, kecuali si Al-Ahfas dan Yunus. Mereka berdua masih bersikeras menganggap lakin mukhafafa bisa beramal. Nah, itu pun dengan syarat ya, isimnya berupa dhamir sya'an. Sebagaimana ka'anna ya, tayyib, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan inna wa akhwatuha sampai 26 permasalahan. Semoga dipahami dengan baik. Barakallahu'alaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.